Oke, langsung saja the band spesial untuk ada semuanya. DKI Tourist Blasteran band adem ayem nehrel ya. Nyawango nikmati Gusti yang tertera di atas panggung. Kali ini nikmat Tuhan di mujizat yang begitu luar biasa ya. Seorang gadis cantik yang masih jomblo, karirnya selain menjadi artis vokalis juga dia adalah seorang modelis. Siapakah dia? Langsung kita sambut kehadiran dari Irene Kea Duta Nirwana. Dadio, mangan aku tak mangan dirimu. Namu tono aku, tak aku tono demu. Oke, okay, lanjut ya. Mlebu keri. Ma, mlebu keri ya. Oke. Okay. Sabdo. Oh, Nirwana Music. Joget mas, joget. Aku jangan kutu berakot kalau gaya rumah aku mau. Piye. Saya ingin mau ngakeh.